Salatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bidinihi ila umidin. Jemaah salat subuh ini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri salat subuh secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Kemudian lanjutkan dengan kajian subuh di beberapa hari awal Zulhijjah ini, di mana amal-amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwa di hari-hari yang 10 hari ini tidak ada amal yang lebih afdol, ya, adalah amal-amal yang sangat afdol untuk dilakukan oleh anak Adam dari berbagai amal soleh, kecuali orang yang keluar berjihad dengan Allah dengan diri dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi pulang, artinya mati syahid. Berarti berbagai amal soleh sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh seorang muslim, ya, di hari-hari yang 10 ini, di antaranya talabul ilm, berinfak, puasa dan lain sebagainya. Kita membahas, masih melanjutkan, yaitu berbagai faedah ilmiah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Kita sudah bercerita tentang bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi tantangan dakwah, ya, dan bagaimana pula beliau mematahkan hujah-hujahnya orang-orang musyrikin di dalam mempertahankan budaya nenek moyang mereka. Setelah mereka kalah dalam memekan hujah, mereka berpindah kepada menggunakan kekuatan massa. Akhirnya mereka sepakat untuk membakar Nabi Ibrahim. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang berjihad, berjuang di jalannya untuk akan dibinasakan ataupun celakakan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, kenapa sebagian nabi juga ada yang terbunuh? Kenapa sebagian nabi juga ada yang terbunuh? Kan kata Allah, Allah akan pasti membela orang-orang beriman, hamba-hamba Allah yang soleh. Gimana jawabannya? Hah? Gimana jawabannya? Ya kan. Taib, Allah Subhanahu Wa Taala seperti nabi, di antara Nabi Zakaria, ya, beberapa orang nabi yang dibunuh oleh orang Israel. Di sini Allah sebenarnya disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwa manusia yang paling jelek, yang paling berat azabnya nanti kelak di akhirat itu adalah orang yang membunuh nabi atau dibunuh oleh nabi. Nah, di sini bukan berarti Allah tidak membela para hamba-hambanya, akan tetapi di sana ada ujian-ujian, di balik itu adalah ingin memberikan sebuah azab yang berat kepada musuh-musuh nabi tadi. Di mana ketika mereka, karena Bani Israel banyak terkenal dengan membunuh nabi, ya. Bani Israel itu banyak sekali membunuh nabi. Karena memang mereka selalu dipimpin oleh nabi, yang jadi penguasa mereka itu nabi, para nabi. Ya. Karena Bani Israel kata Rasulullah tasusumul anbiya, yaitu dipimpin oleh para nabi. Jadi sebenarnya kita jelaskan kemarin, memang dalam beberapa kejadian Allah Subhanahu wa taala membuktikan, ya, ke atas kekuasaannya, bagaimana Allah memperlihatkan kehancuran musuh-musuh yang telah kita lihatkan, menghancurkan kaum Lut, kaum Samud, Fir'aun, dan seterusnya. Ya. Tetapi dalam beberapa kejadian Allah Subhanahu wa taala memang memberikan juga ujian kepada hamba-hamba yang soleh. Maka di antara para ulama ada yang para sahabat mati-mati syahid, ada enggak? Ada kan? Kenapa tidak menang mereka dalam peperangan? Ya, di situ ada Allah ingin berikan ganjaran pahala kepada mereka. Tapi secara mutlak kebenaran itu, orang yang bawa kebenaran itu tidak akan pernah sirna di muka bumi Allah ini, atau akan Allah jadikan mereka orang-orang yang terhina. Pasti dibantu oleh Allah. Makanya waktu perang Uhud memang kalah. Maka Allah subhanahu wa taala watilkal al-yamun nudawwilu bainan nas. Maka kemarin kita kalah, kadang-kadang ahlul batil itu unggul bukan karena kehebatan mereka, Ada dua sisi. Pertama adalah Allah ingin memberikan pahala besar kepada hamba-hamba yang beriman dalam menghadapi perjuangan itu. Sekaligus di situ ada pelajaran. Sebab kalanya orang muslimin waktu perang Uhud itu bukan karena hebatnya musuh, tapi karena kita sebagian sahabat yang beristihad melalaikan perintah Rasulullah SAW. Gitu. Jadi ada sebab, tetapi hal itu ya menjadikan pelajaran. Maka seseorang mukmin mendapat tantangan, ada ujian berat, di balik itu ada pesan, ada pelajaran. Ya, ada pelajaran untuk berhati-hati mengambil asbab, ya kekuatan segala macamnya. Maka adanya sesekali ya orang-orang beriman gagal ataupun mendapat ujian berat daripada musuh-musuh Islam, sebagaimana sebagian sahabat ada yang mati syahid dan segala macamnya. Sudah khusus contohnya punya waktu perang Uhud, itu adalah pelajaran bagi kita. Pertama disebutkan Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang perang Uhud itu, ya. Walaqad nasarakumullahu bi Badr wa antum adillatun. Anehnya kenapa setelah perang Uhud Allah mengingatkan dalam surah Ali Imran itu tentang kemenangan mereka di perang Badar. Kenapa? Wa antum adillah, bahkan saat perang Badar kata Allah Subhanahu wa taala, jumlah kalian sedikit, kok menang kalian? Di sini ingin menunjukkan bahwa kemenangan, kekuatan itu bukan berdasarkan jumlah, tapi berdasarkan pertolongan Allah. Yang kedua hikmah di situ adalah ketika menghadapi sebuah ujian, menghadapi sebuah kesulitan, yang diingat adalah nikmat Allah yang lain supaya tidak frustasi. Itu kunci kebahagiaan hidup. Kalau dihitung-hitung sekarang, kesusahan yang kita alami dengan kebahagiaan yang kita alami, mana lebih banyak? Hah? Nah, itulah masalahnya kita ini. Tapi kita ini kayaknya orangnya susah aja sepanjang hidup ya, sejak lahir gitu ya. Susah senyum, mukanya kerut terus, merasa miskin terus, susah terus. Ini tidak bersyukur awalnya. Jadi ada pelajaran di balik itu, ada hikmah. Ketika adanya, sebagian orang beriman diuji oleh Allah melalui musuhnya. Cobalah setiap ada kesulitan, ingat banyaknya pertolongan dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada anda. InsyaAllah hidup ini, dada ini akan selalu bersyukur kepada Allah. Tidak pernah mengeluh dalam hidup ini. Makanya itu rahasia kenapa Allah ingatkan mereka, kemenang mereka di perang Badar, waktu mereka kalah di perang Uhud. Dan begitulah kejadian-kejadian yang lainnya. Ya, di samping ada hikmah, terdapatnya ada kesalahan dari oleh sebagian ijtihad para sahabat yang turun dari Bukit Jabal Rahmah yang sudah diutul mautum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sangat keras, jangan sampai kalian turun dari posisi kalian ini. Sekalipun kalian melihat mayat kami digunggung oleh burung-burung, begitu. Sawan tasarna au hulibna. Baik kita menang ataupun kalah, itu ultimatum yang sudah sangat tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pahamnya sahabat, sebagian sahabat waktu itu adalah itu kalau dalam keadaan perang. Sekarang musuh sudah lari tengah langgang. Ketika musuh itu waktu itu orang musyrikin kalah, lari arah ke Mekah, pikiran sahabat kan sudah selesai perangnya. Turunlah sebagian mereka mengambil harta rasa perang. Yang saat itu ada Khalid bin Walid, ya, yang sangat sekata dalam teori apa namanya strategi perang, paham bahwa kekuatan itu adalah pada pasukan yang ada di atas Bukit Jabal Rahmah itu yang selalu mana pasukan berkuda, pasukan apa saja untuk maju. Dia mutar di balik Gunung Uhud. Ya, atau di lembah yang lebih rendah ada kelihatan. Akhirnya menyerang pasukan yang tersisa di atas bukit yang sedikit itu, lalu habis, lalu setelah itu mereka menyerang yang di bawah. Nah, itu ada introspeksi diri di situ. Ya. Di antaranya apa di situ? Mengintrospeksi diri, kenapa kita kalah? Yang kedua adalah apa? Mengingat tentang bagaimana besar nikmat Allah ketika ada kesulitan. Ya. Dan sabar ketika mengalami ujian itu. Nah, kalau seandainya seseorang sekarang sakit dia, bayangannya seakan-akan dia sakit seumur hidup ya. Kayak sebelum ini belum enggak pernah sehat gitu ya. Padahal kalau dibanding mana lama masa sakit dan masa sehatnya? Subhanallah. Tapi kenapa kita tuh yang ingat hanya yang buruk aja gitu? Nah, disitulah di antara teori jiwa ini supaya tenang adalah apapun kesulitan kita hadapi, ya. Tetangga saya lebih susah dari saya. Saya masih makan, saya masih sehat, tetangga saya masih susah, dibawa ke butuh biaya untuk obat, macam-macam. ini akan membuat jiwa kita tenang. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuk dengan kisah Nabi Ibrahim kepada ayahnya, apa pula pelajarannya. Setelah itu nanti kita akan bercerita tentang hijrah Nabi Ibrahim ke Baitul Maqdis. Kemudian kita akan bercerita nanti tentang peristiwa beliau membawa anaknya Ismail ke Mekah. Ya. Kemudian nanti terakhir adalah peristiwa tentang beliau membangun Ka'bah dengan anaknya, putranya Ismail. Kemudian ujian yang berat itu penyembelihan Nabi Ismail. Banyak sekali pelajaran sebetulnya. Taib. Dari pelajaran dia berdoa kepada ayahnya. Ya. Berikut kita simak pula kisah Nabi Ibrahim dengan ayahnya Azar. Ya, memang berbeda pula ulama mufassirin mengatakan Azar itu nama ayahnya atau lakopnya. Ya. Tapi Imam Tabari merujukkan nama itu nama ayahnya, sudah. Gitu. Ada pula yang mengatakan itu bukan ayah dekatnya, tapi adalah ayah atau kakeknya atau yang tertua gitu. Tapi yang Imam Tuhari mengatakan itu nama ayahnya. Wa idh qala Ibrahim li abi azara atattakhidhu asnaman aliha inni arawaka wa qaumaka fi dhalal mubin. Dalam kisah Nabi Ibrahim ini ketika Nabi berkata kepada ayahnya, Azar, apakah engkau mengambil berhala sebagai sembahanmu wahai ayahku? Sungguhnya aku melihat kamu dan engkau dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Dalam kisah Nabi Ibrahim bersama ayahnya Azar, ini terdapat pelajaran tentang wajib menjauhi dan menupas segala bentuk kesyirikan. Serta berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan sekalipun dia orang tua sendiri. Ya. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mendidik kita. Ketika orang tua kita berbeda akidah dengan kita, sebenarnya diajarkan oleh Luqman kepada anaknya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya walaupun beda agama. Ya, aturan perintah orang tua bila bertentangan dengan hukum Allah enggak boleh kita taati, karena Allah Rasulullah SAW sebutkan la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq, enggak boleh taat kepada makhluk dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah. Akan tetapi wa sahibhuma fid dunya ma'ruf, sebagaimana perintahnya dalam surat Luqman itu. Tetapi tetap saja dalam bergaul, tingkah laku, akhlak tetap baik, sopan sama orang tua. Apalagi orang tuanya enggak kafir, cuma melakukan sebagian perbuatan-perbuatan yang memang tidak ada dalilnya atau bid'ah-bid'ah. Masa dimusuhi seperti mana? Orangkah kafir? Ada juga sebagian, ya kan, yang overdosis melampaui batas, ya, sehingga orang tuanya pun enggak ditegur. Ya kan? Enggak benar itu. Beda akidah saja dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap apa? Baik kepada orang tua kita. Walaupun kita tidak patuh dalam perintahnya yang bertentangan dengan perintah Allah, dengan syariat, iya. Tapi tetap saja kita berbaik kepada orang tua kita. Ya, bahasa yang sopan, tingkah laku yang baik. Bukan meminta orang tuanya beda agama, ya. Terus enggak ditegur, enggak dilihat, ya. Enggak dibantu, enggak boleh. Tetap berbaik kepada orang tua kita. Wa sahib ma fid dunya ma'rufa. Baik. Artinya kehormatan seseorang, nah, sekalipun dia orang tua sendiri, jangan membuat kita sungkan atau segan untuk menyampaikan kebenaran di hadapannya. Nah, itu di antara pelajaran. Walaupun dia senior, pimpinan ormas, apapun pangkatnya, jangan sampai membuat kita apa? Nah, sungkan untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi tentu dengan apa? Adab dan bahasa yang baik. Ya, bukan saya karena saya punya ilmu lalu kita membahasakan dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan, tidak benar juga. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan, "Laisa minna man lam yuqir kabirana wa yarham saghirana." Tidak termasuk golongan kami kata Nabi SAW orang yang tidak menghormati, menghargai orang yang tua dan tidak mengasihi orang yang kecil. Nah, tetap dengan bahasa yang baik. Ya, atasan kita jangan segan untuk memberikan masukan jika ada hal-hal yang perlu diberi masukan. Jika perintahnya, keputusannya melanggar perintah Allah, jangan takut. Nabi Ibrahim sama orang tuanya jelasin, ini perbuatan enggak benar, jelasin sama orang tuanya. Ya, oleh sebab itu, kehormatan seorang sekalipun dia orang tua sendiri, jangan membuat kita sungkan atau segan untuk menyampaikan kebenaran di hadapannya. Jangan sampai pangkat, jabatan, kedudukan seseorang lebih dipandang daripada menegakkan tauhid. Nah, ini yang kadang kita kan kadang-kadang banyak basa-basinya ya. Oh, segala enggak enak lah. Ya, temannya enggak sholat itu, enggak mau ditegur sama dia. Enggak enak lah. nanti rusak persaudaraan. Itu enggak benar cara begitu. Ya, itu salah cara bersaudara seperti itu salah. Kalau keliru, kalau salah diingatkan. Bukan dibiarkan, karena hakikat teman itu, ya, hakikat persahabatan itu adalah orang yang memang saling mengajak kepada kebaikan. Kalau dibiarkan saudaranya itu tenggelam dalam bentuk penyimpangan kesesatan, itu bukan sayang namanya. Membiarkan dia dimakan api neraka kelak di akhirat, bukan sayang namanya. Yang terbentuk kasih sayang kita adalah menyelamatkan dia dari kebinasaan. Itu yang hakikat dari sebuah persaudaraan. Maka disebutkan dalam bahasa Arab, bukanlah temanmu yang mengikuti semua kemauanmu. Tapi yang teman yang hakiki itu adalah mengingatkan kamu jika kamu lupa. Itu teman yang hakiki. Kalau ada teman, mau aja, apa aja, itu bukan teman yang baik berarti itu. Enggak pernah memberikan masukan, enggak beri apa. Ya. Baik. Terkala bapak dan kaumnya tetap menolak kebenaran agama tauhid, belo berlepas diri dari perbuatan mereka tersebut sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun." Ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, "Sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah." Ya. Illa allazi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Nah, ini sini kemarin juga kita jelaskan bahwa kaum Nabi Ibrahim itu juga menyembah Allah. Tapi di samping menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Ini yang katakan syirik. Maka Nabi Ibrahim mengecualikan di antara sembahan mereka yang tidak berlepas diri darinya, itu adalah Allah yang menciptakan Nabi Ibrahim. Fa innahu sahdini, karena dialah yang akan memberi petunjuk kepadaku. Taib. Kemudian kita akan masuk pada kisah Nabi Ibrahim, ya. Hijrahnya Nabi Ibrahim dulu. Hijrahnya Nabi Ibrahim, ya. Sebelumnya kita juga sudah jelaskan bagaimana berdebatnya Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Akhirnya, ya, karena kondisi di Babil, Baghdad semakin menghadapi tantangan yang berat, ya. Setelah Nabi Ibrahim dibakar, kemudian Nabi Ibrahim selalu digencet dan diberi apa namanya hambatan-hambatan yang susah untuk menyebarkan dakwah. Akhirnya Nabi Ibrahim ingin berhijrah ke mana? Ke negeri Baitul Maqdis, dan itu disebut kota Nabi karena memang para nabi banyak yang meninggal di sana dan berhijrah ke sana. Dari ini dapat oleh diambil pelajaran bahwa jarang seorang nabi itu yang tidak berhijrah memang. Di sini menunjukkan beratnya ujian dialami para nabi. Meninggalkan kampung tempat lahir itu bukan gampang itu. Karena pergi dalam keadaan terusir, bukan pergi merantau masalahnya. Kalau merantau keluar dengan tenang hati, nanti akan pulang lagi kan gitu. Ini adalah diusir. Maka Nabi SAW ketika keluar dari kota Mekah, dia mengatakan, "Inni la'alamu innaki ahabbul ardu ilallah, laula anna qaumaki akhrajani minki ma khartu minki. Laula anna qaumaki akhrajani ma khartu minki." Kata Rasulullah SAW saat meninggalkan kota Mekah, "Engkau adalah bumi yang paling cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan karena kaummu, pendudukmu mengusirku, sungguh aku kan tidak pernah keluar darimu." Itu menunjukkan rasa sedih beliau meninggalkan tempat kelahiran beliau kan? Ya beratlah. Ya, kalau kita mau di situlah tempat kelahiran orang tua kita, sanak famili kita, tanah air semuanya kan, sawah ladang semua sekarang diusir. Berat sekali itu. Makanya hijrah itu merupakan salah satu ibadah yang sangat agung nilainya. Agung hijrah nilainya. Pahalanya besar hijrah itu. Ya. Nah, kalau kita bicara masalah hukum hijrah, hijrah dari tempat yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan ibadah dengan baik, ya, itu dianjurkan pada tempat yang di sana ada ilmu, di sana ada tersebar akidah yang benar, itu dianjurkan. Kemudian ada hukumnya yang wajib apabila hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Apabila tinggal di negeri kafir itu, dia tidak bisa atau tidak diberi kesempatan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Tapi kalau dia diberi kesempatan melaksanakan ajaran agamanya, ya, itu hukumnya hijrah kepada negara yang lain hanya mustahab saja. Karena di sana dia apa namanya? Hidup, ya, bagaimana dia berjuang, jika dia mampu bertahan tidak masalah. Tapi dianjurkan. Tapi bila tujuannya di sana, tinggal di sana dia juga punya ilmu, dia bisa berdakwah. Di sisi ini dia lebih dianjurkan tinggal di sana karena dia bisa apa? Berdakwah. Gitu. Ini hukum tinggal di negeri yang non muslim. Baik. Nabi Ibrahim hijrah dalam perjalanan lewat di Mesir. Mesir ini rajanya ya, kalau ada cewek-cewek yang cantik itu para mata-matanya lapor. Nabi Ibrahim lewat dengan istrinya. Lalu mata-matanya, intelnya nyampein kepada raja Mesir itu, Fir'aun itu, raja Mesir itu namanya Fir'aun. Maksudnya itu gelarnya. Kalau raja Habasyah namanya Najasyi. Ya. Kalau raja Rum namanya Kaisar gitu. Itu gelar jabatan bagi tertinggi bagi kepala negaranya. Bukan nama orang Fir'aun itu. Nih. Kalau pakai istilah sekarang siapa presiden Mesir sekarang itu bisa disebut Fir'aun. Tapi sekarang nggak boleh dipakai lagi karena sudah identik dengan ya itu. Itu nama jabatan kepala negara sebetulnya di Mesir Fir'aun namanya. Jadi Fir'aun itu bukan satu memang. Ya kemudian itu juga Najasyi itu bukan satu. Itu nama jabatan kepala negaranya. Nah Kaisar itu nama jabatan kepala negara atau raja di Romawi dan gitu. Baik. Lewat di sana. Ya. Dia lapor. Nah, ketika itu si raja ini suruh menangkap Nabi Ibrahim dan istrinya. Nabi Ibrahim pesan kepada istrinya, "Jika engkau ditanya, siapa kamu? Bilang kamu adalah saudari saya." Padahal ini istrinya. Ini pengecualian dusta yang disebutkan oleh dalam hadis Abu Hurairah. Karena memang dimaksud di situ bukan saudaranya dalam bentuk keturunan, nasab, hubungan tali keturunan, tapi saudara seiman. Itu yang maksud Nabi Ibrahim. Karena yang beriman waktu itu nyadi hadiah dan istrinya ini. Lalu panggil, ya, dipanggil. Dipanggil istrinya. Dan Nabi Ibrahim berdoa untuk supaya istrinya tidak bisa diganggu oleh raja ini. Disebutkan dalam masar. Ya. Kemudian ditanya oleh raja tadi bahwa dia adalah saudarinya Ibrahim. Kalau disebut saudari kan tidak terlalu tinggi kecemburuannya. Kalau dibilang istri atau itu kan, wah ini bagaimana gitu ya. Dia punya istri lebih cantik dari istri saya gitu kan. Rasa ke apa namanya? Keingin dia memilikinya itu lebih tinggi. Akhirnya, setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim berdoa agar Allah menjaga istrinya. Maka berapa kali raja itu ingin memegang, itu tangannya kaku. Gak bisa bergerak. Gak bisa menyentuh. Siti Sarah. Lalu, sekian kali gak bisa dia menyentuh Siti Sarah untuk memegang itu, dia panggil para penjaganya. Ini yang kalian bawa ke sini setan, bukan manusia. Akhirnya kasih hadiah. Dikasih hadiah yaitu Siti Hajar. Inilah sejarahnya. Siti Hajar itu budaknya Siti Sarah. Hadiah dari Raja Mesir waktu hijrah ke Syam. Akhirnya selamat. Nah, ini ceritanya, ya. Kemudian beliau berlanjut. Ya. Berhijrah, ya. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ankabut, fa amana lahu Lut wa qala innani muhajirun ila rabbi innahu wal azizul hakim wa habna lahu Ishaqa wa Yaqub wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwah wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati minas salihin. Ini dikisahkan, ya, dia berhijrah. Ketika dia berhijrah, ya. Istrinya kan tidak bisa melahirkan. Siti Sarah sudah lama tidak melahirkan. Artinya tidak bisa hamil, ya. Dia tidak punya anak, tetapi Nabi Ibrahim menginginkan, ya, punya zuriat anak gitu ya. Sudah begitu lama, ya. Akhirnya Sarah menghadiahkan Siti Hajar ke Nabi Ibrahim untuk dijadikan istri. Gitu. Saat Siti Hajar mulai hamil, di situ mulai kecemburuan Siti Sarah. Sampai akhirnya setelah lahir Ismail, diantarlah Ismail ini kemana? Bersama ibunya kan? Kalau masih hamil itu kecemburuannya masih belum. Apalagi sudah punya anak. Nah ini teori kayaknya kamus poligami ya, harus jauh ini. Nanti ibu-ibu marah ini. Ini Ustaz kasih kamus sama suami-suami ini. Jadi dipindahkanlah Siti apa Hajar dengan anak Ismail ke Mekah. Nah, ketika setelah sampai dibawa ke Mekah, dan di Mekah tidak ada di sana apa? Tidak ada manusia. Tidak ada manusia di situ. Ya. Taib. Ketika itu sampai di Mekah, Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya Ismail dan Siti Hajar, ya, dengan air dan kurma. Ketika Nabi Ibrahim berpaling, setelah meninggalkan mereka agak jauh dikit, Siti Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruh kamu meninggalkan kami di sini? Apakah ini perintah Allah?" Jawab Nabi Ibrahim, "Iya." Apa jawabnya Siti Hajar? "Idan layyudi'ana." Kalau memang ini perintah Allah, niscaya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Keyakinan tawakal yang sangat tinggi. Istri sekarang tinggal seminggu aja udah ribut, Pak. Enggak nelpon aja satu hari udah repot kita. Terlambat nelpon aja repot. Iya kan? Kenapa enggak nelpon-nelpon gitu ya? Orang gelisah di rumah enggak kasih kabar gitu kan? Cuman sebetulnya bukan itu, Pak. Masalahnya ini kenapa tidak beri kabar? Jangan-jangan enggak gitu, kecurigaan yang ada sebetulnya. Nah, akhirnya ya kan? Nah, coba lihat Siti Sarah ya. Dan keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu Allah tidak akan pernah nyanyiakan kan. Ya. Berapa hari dan bulan begitu, belum ada orang tinggal di situ. Tinggal di padang pasir, di situ dekat Ka'bah, ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan firman-Nya, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram." Wahai Rabbku, kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhan kami, aku telah meninggalkan anakku, ya, ada istriku, ya, menturiati, di lembah yang tidak ada tanam-tanaman. Tidak ada di sana tanam orang manusia, tidak ada di sana. Ya kan? Daerah itu hanya dilewati oleh orang para pedagang-pedagang jurhum dari Yaman ke Syam, kan gitu. Gitu. Kemudian, inda baitikal muharram, tapi itu adalah dekat rumah Allah. Memang Ka'bah itu sudah ada semenjak Adam, tapi belum ada bangunannya. Hanya gondokan seperti gondokan bukit saja itu Ka'bah itu. Karena Nabi-Nabi sebelum Nabi Ibrahim juga berhaji, tapi belum dibangun dalam bentuk bangunan. Taib. Kemudian, Rabbana liqimus shalah faj'al afatan minan nas tahwi ilaihim. Nah, nanti mereka akan agar mereka melaksanakan salat dan jadikanlah hati manusia itu condong kepada mereka. Warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Berilah mereka makan dari buah-buahan, ya, rezeki dari buah-buahan, semoga mereka bersyukur. Ini ayat ini luar biasa. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan nanti manusia akan datang ke sana. Ya. Setelah keluar air Zamzam, tinggallah jurhum di sana, nanti akan kita ceritakan, dan sekarang manusia akan setiap tahun berkunjung ke sana. Ini di antaranya, ya. Hati manusia condong ke sana. Orang yang sudah berhaji 10 kali pun tetap pengen haji lagi. Orang berumrah berkali-kali pun tetap saja pengen lagi. Condong hati manusia. Kemudian, di sana tidak ada pohon buah-buahan, tapi semua buah-buahan yang ada di dunia, inilah ajibnya. Sampai durian pun ada itu. Petai pun ada. Jengkol pun ada. Ya, rambutan. Semua buah-buahan di dunia itu ada di sana. Ajib. Ini doa Ibrahim terkabul. Cerita, berapa hari setelah atau berapa minggu, air yang ditinggalkan habis, kurma yang dia bekal yang ditinggalkan habis. Apa kerjaan Siti Sarah? Nangis, teriak-teriak? Tidak. Dia berpikir, mudah-mudahan ada kafilah yang lewat, karena di sampingnya ada bukit Safa dan Marwah. Dia naik ke Bukit Safa karena itu posisi yang paling tinggi dekat dia. Mungkin bisa kelihatan nanti orang-orang yang lewat. Ya kan? Panggil atau apa. Naik Bukit Safa. Enggak ada yang kelihatan siapa-siapa. Lari ke Bukit Marwah. Enggak ada kelihatan siapa-siapa. Sampai 7 keliling dan terus terdengar suara dekat anaknya. Yang gemuruh. Lalu dia merasa takut dan kembali kepadanya. Rupanya keluarlah air zam-zam. Terus dikumpulkan oleh Siti Hajar. Zam-zam, zam. Itu dinamakan zam-zam. Artinya ngumpul lah. Makanya dalam hadis sebutkan Nabi SAW, kalau seandainya Ummu Ismail tidak mendung air itu, dia akan menjadi sungai yang mengalir. Ya, terkumpul tuh air. Apa pelajaran sini Ustaz? Tawakalnya Siti Hajar, walaupun tawakal bukan berarti dia nangis menung-menung, enggak. Tetap berusaha. Apalah kemungkinannya, tapi dia tidak putus asa dari rahmat Allah. Dia naik ke bukit, lari. Tetap berusaha. Enggak ada di sana, tetap aja lari lagi ke lain. Di sini apa yang terlihat? Kuatur roja. Begitu tingginya harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan dia menung aja dapat anaknya nangis-nangis, enggak. Dia berusaha. Berusaha. Berlari. Di sini dapat lagi pelajaran yang lain oleh kita kemarin, bahwa orang yang bertawakal Allah, Allah akan mudah urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah beri solusi dari kesulitan yang dihadapinya. Wa may yattaqillaha yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah beri rezeki dari arah yang tidak dikira-kira. Maka di antara satu sebab kebekaan rezeki itu adalah, mendapat rezeki itu adalah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah janji. Lihat Siti Sahar. Ya. Panjang cerita. Ya. Keluarlah air zam-zam yang mana keutamaannya luar biasa, belum ada air di dunia ini bisa menandingi dengan keberkahannya. Ya, kalau kita baca cerita para ulama bagaimana hidup mereka di Mekah. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Beliau enggak punya keluarga, makanya apa? Air zam-zam saja sampai gemuk. Ibnu Qayyim juga menceritakan. Berbulan-bulan dia tinggal di Mekah, dia hanya minum air. Memang Rasulullah sebutkan bahwa air zam-zam itu adalah sukmu ta'amu ta'min wa shifa'u sukmin, adalah makanan yang mengenyangkan dan obat yang menyembuhkan. Dalam hadis lain, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu akan berfaedah sesuai niat bagaimana kita minumnya. Di antara diriwayatkan oleh para ulama tentang terjemah biografinya Ibnu Hajar, ketika minum air zam-zam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah berilah aku ilmu seperti Imam Zahabi. Imam Zahabi seorang ulama besar yang banyak tulisannya, karangannya, ahli hadis, ya kan? Dia doa Ibnu Hajar itu, ya Allah berilah aku ilmu seperti ilmunya Imam Zahabi. Ibnu Hajar, salah seorang ulama yang memang hebat dalam ilmu hadis yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Air yang penuh berkah. Terus dalam panjang cerita, yang mana biasanya setiap ada air di situ sumber kehidupan kalau di padang pasir itu. Nah, orang Bani Jurhum, mereka kafilah yang lewat antara Yaman dan Syam, di mana Allah sebutkan li ilafi Quraisy ilafi marahata syita'i wa saif. Mereka berdagang itu. Bani Jurhum ini. Ketika mereka lewat di dekat Mekah itu kelihatan banyak burung di udara. Dalam ilmu geografi mereka, ilmu yang mereka miliki, di mana ada burung yang main-main di atas udara, di bawahnya ada air itu. Pergilah mereka ke sana, ketemulah dengan Siti Hajar dan anaknya Ismail. Lalu minta izin, Siti Hajar boleh, kalian boleh mengambil air, tapi kepemilikannya adalah saya. Tahun-tahun masih belum tinggal di sana mereka, hanya mampir saja, lewat, mampir, lewat, mampir, lewat. Akhirnya mulai di antara mereka ada yang menetap. Menetap satu orang, dua orang, tiga orang tahun ke tahun, sampai ramai. Lama-kelamaan Ismail juga menjadi remaja. Menikah dengan perempuan dari Bani Jurhum ini. Lalu Nabi Ibrahim datang melihat anaknya. Datang melihat anaknya Ismail. Tidak mendapati Ismail di rumah. Yang diketemui siapa? Istrinya. Ketika ditanya mana Ismail, dia pergi berburu. Kalau makanan dulu, hidup utama orang dulu, itu adalah berburu. Menangkap rusa, menangkap kelinci, yang ada itu. Di padang pasir itu banyak sekali itu, buruan. Di gunung-gunung itu, ya, kijang itu. Nah, Nabi Ismail lagi pergi berburu mencari makan. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, istri Nabi Ismail, bagaimana kondisi kalian? Istrinya bilang, hidup kami susah, makan sulit, apa, pokoknya ngeluh lah. Ya, mengeluh. Menggambarkan kehidupannya, susah. Lalu, Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, jika suamimu kembali, suruh rubah atabal bait. Maksudnya adalah sendi rumahnya, tukar. Nabi Ibrahim pergi. Pulang Nabi Ismail, ya, dengan firasat kayaknya ada orang yang datang nih. Tanya sama istrinya, apa ada seseorang datang ke rumah kita? Iya, ada orang tua begini-begini. Oh, itu ayah saya. Apa pesannya? Pesannya adalah dia suruh merubah sendi rumahmu. Oh, kalau begitu biati dia menyuruh saya menceraikanmu. Apa nih hubungannya? Adalah bagaimana sifat seorang perempuan yang suka ngeluh, yang tidak bersyukur. Ciri-ciri wanita yang tidak baik. Dia tidak menjaga kehormatan suaminya. Biasanya wanita begini, itu kalau ada tamu dia takut minta apa-apa nanti. Apalagi keluarga istri suami. Apalagi orang tua suami datang. Ini mau apa-apa lagi. Dibilanglah seakan-akan hidup mereka susah. Ini sifat yang tidak baik. Maka disebutkanlah Rasulullah SAW bahwa banyak penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Yakfurna asyir. Karena mereka banyak tidak bersyukur pada suaminya. Itu disebut para ulama. Karena ngeluh, kesusahan, gimana-mana ini, hidup kami begini, rumah begini, pokoknya rumah bocor. Ya kan, apa semuanya ceritain, gak punya kendaraan apa-apa gitu. Nah, ini sifat yang tidak disenangi. Ya. Tapi kisah kedua adalah, setelah Nabi Ibrahim, setelah itu Nabi Ismail nikah lagi. Berapa waktu setelah itu, tahun atau bulan, ya, datang lagi Nabi Ibrahim ke rumah istri Nabi Ismail. Tidak menemui Nabi Ismail juga, Nabi Ismail pergi juga berburu seperti kisah yang pertama. Ditanyalah kondisinya oleh Ibrahim kepada istrinya ini. Bagaimana kondisi kalian? Alhamdulillah, makan cukup, rezeki murah, hidup sehat-sehat, alhamdulillah. Setelah itu, Nabi Ibrahim pergi. Nabi Ismail kan gak jelas, mau ditunggu kapan pulang kan jelas ya kan? Nah, lalu Nabi Ismail juga merasa ada orang yang datang ke rumahnya. Bertanya lagi kepada istrinya. Apakah ada seseorang yang datang? Iya, sifatnya begini, ciri-ciri orang begini. Oh, itu orang tua saya. Apakah dia meninggalkan pesan? Iya, apa katanya? Teguhkan sendi rumahmu. Oh, kalau begitu dia berarti menyuruh saya tetap memegangmu menjadi istri saya. Inilah yang diambil faedah oleh para ulama tadi. Ya, sifat seorang wanita yang salihah itu adalah menjaga kehormatan suaminya dan bersyukur sehingga dia tidak ngeluh. Apapun yang dia dapat, dia merasa cukup. Kalau dia merasa cukup, dia akan melayani keluarga suami yang datang, tamu yang datang. Ya kan? Tapi kalau wanita yang tadi kikir dan tidak bersyukur tadi, dia ngeluh terus itu. Kemana-mana ngeluh dia tentang suaminya. Ini gak baik sifat seperti ini. Di antaranya nanti apa? Biasanya dia itu berat itu kalau suaminya nyumbang keluarganya, mantu orang tuanya. Itu berat biasanya istri seperti itu. Diperhitungkan banget oleh mereka. Nah, tapi kalau istri yang tadi, pasti ketika orang tuanya datang, ya, dia akan layani dengan baik. Karena sifat orang tadi itu, kalau suka ngeluh itu pasti dia tidak akan bersyukur itu. Terus ditambah rasa kikir, karena dia merasa kurang. Kalau orang tadi merasa cukup dan bersyukur dia nanti, dia akan merasa mau membagi. Karena dia sudah merasa cukup. Di antara sifat wanita solihah. Itu kisah Nabi Ibrahim dengan istrinya dan orang tuanya. Ya. Kemudian, ya, dengan kisah tadi, dapat kita ambil bagaimana dalam hidup ini tetap punya usaha. Seperti Nabi Siti Hajar, bukan, istri Nabi Ibrahim Siti Hajar, ya, tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah, tetap berusaha. Apa pelajaran kedua tadi? Bahwa orang-orang yang soleh tidak akan pernah dalam keadaan kondisi sangat terjepit, Allah akan bantu. Inna ma'al usri yusra. Coba lihat apa yang bisa dilakukan oleh Siti Hajar. Datang bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita punya rasa harap yang tinggi besar kepada Allah. Karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, maha pemberi. Tidak perlu kita segan-segan minta apa saja sama Allah. Ya. Kemudian keberkahan air zam-zam, ya, yang sampai hari ini dinikmati oleh manusia. Kemudian bagaimana sejarahnya, bagaimana apa namanya Nabi Ismail dalam keluarga Nabi Ibrahim, ya, itu jauh antara Syam dengan Mekah itu, ya, berapa jaraknya, bisa mungkin 1 bulan bisa dalam perjalanan itu, jauh sekali itu. Karena bosnya ke Urdun nanti itu, baru ke Saudi, baru masuk Mekah dari Syam itu. Ya, itu kisahnya. Dan awal yang tinggal di Mekah itu adalah Nabi Ismail dengan ibundanya, kemudian datang Bani Jurhum, dan akhirnya masyarakat Mekah semuanya ramai. Ramai. Nah, itulah nanti Bani Jurhum, kemudian datang kabilah-kabilah lain. Berkembang dan berkembang. Akhirnya Mekah menjadi tempat permukiman yang ramai saat itu. Nanti kita akan kisahkan tentang pembangunan Ka'bah oleh Ibrahim alaihissalam. Demikian juga kisah apa? Penyembelihannya, ya. Tapi di antara pelajaran kita lihat di sini dari kisah Ismail bersama ibundanya ini, ya. Ya, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan putranya Siti Ismail. Siti Hajar memanggil Ibrahim dari kejauhan, siapakah yang menyuruh engkau meninggalkan kami wahai Ibrahim? Apakah Allah yang menyuruh engkau untuk meninggalkan kami di sini, ya? Kemudian dia berkata lagi, bila demikian halnya, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Terkala perbekalan yang ditinggalkan Ibrahim habis. Nah, ini menunjukkan bagaimana tawakalnya yang tinggi, ya, seorang istri, ya, Siti Hajar ini. Terkala perbekalan yang ditinggalkan habis, ya, Ismail menangis dan meronta kehausan. Tetapi dengan tawakal yang tinggi kepada Allah, Siti Hajar tidak putus asa. Ia naik ke bukit Safa yang melihat untuk melihat sumber air atau kafilah yang lewat. Terkala ia tidak melihat sesuatu pun, ia berlari lagi ke bukit yang lain, yaitu bukit Marwah. Tetapi ia tidak melihat tanda-tanda kehidupan. Namun Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bertawakal kepadanya. Seketika itu malaikat Jibril datang menghempaskan sayapnya dekat kaki Ismail, lalu keluar air zam-zam. Dengan adanya sumber air zam-zam, para kafilah mulai bermukiman di sekitarnya. Setelah Ismail menginjak remaja, Allah menyuruh Ibrahim membangun Baitullah Ka'bah yang mulia. Ismail dengan senang hati membantu bapaknya. Yang ini akan kita kisahkan nanti, ya. Itulah berapa faedah kita lihat, ya, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta bundanya Nabi Ismail Siti Hajar. Ya, pesan-pesannya memang sedikit-sedikit saja, tapi kayaknya perlu banyak kita renungkan bagaimana bahwa seorang istri jika ditinggal suami yang meninggal, ya, jangan terlalu apa putus asa. Kadang-kadang enggak. Waduh, tempat bergantung yang telah putus, meratap-ratap, ya. Apa namanya, tempat menyandar yang telah roboh, suaminya meninggal, ratap-ratap. Nggak ada. Allah punya Allah. Hidup seorang kita ini bukan gantung kepada suami. Ya kan? Bergantung kepada Allah. Jadi, maka dari sinilah, lihat bagaimana seorang perempuan harus tegar juga dalam menghadapi kesulitan hidup, tetap tawakal kepada Allah, ya. Dan bagaimana juga Siti Hajar dengan sabar membesarkan anaknya Ismail. Barangkali ini bisa digambarkan bagaimana seorang wanita mungkin ditinggal oleh seorang suami yang mungkin meninggal atau bagaimanapun. Tapi seorang wanita tidak perlu berputus asa. Allah akan berikan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Baik, kemudian tadi dapat pelajaran oleh kita bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai seorang istri kepada keluarga suami. Ya, kita jangan ngeluh. Gambarkan suami kita begini-begini, ya, tapi gambarkan alhamdulillah beliau bekerja walaupun rezeki alhamdulillah cukup, ya, walaupun tidak banyak tapi cukuplah gitu. Sehingga apa namanya? Sang keluarga dia mendengar dibegitukan, wah, ini istri sangat baik sama suami, menjaga kehormatan segala macam. Ya. Maka jaga kehormatan suami, jangan banyak mengeluh, syukuri apa yang telah diberi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersyukur, Allah akan tambah. La in syakartum. Nah, itu intinya, kita harus bersyukur. Walaupun sedikit gaji suami kita, tapi kita bersyukur, Allah akan tambah dengan keberkahan yang lainnya. Ya. Baik. Itu yang dapat kita bahas. Insyaallah kita ya akan jelaskan pula nanti di pertemuan yang akan datang tentang apa namanya kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail membangun Ka'bah, kemudian juga kisah penyembelihan Nabi Ismail yang akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kibas dari surga. Dari hadis Abu Hurairah tadi yang kita sebutkan, lam yakdzib Abu Ibrahim illa salasu kadzabat, ya, Ibrahim tidak pernah bohong kecuali tiga hal. Qaul hina du'iya ila ahliyatim, yaitu ketika dia mengatakan kepada kaumnya, diajak oleh kaumnya, dia sebutkan ini sakim, saya sedang sakit, dan juga kata-katanya ketika menjawab, ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala kaumnya, bal fa'alu kabiruhum hadza, yang menghancurkan adalah ini berhala yang paling besar. Dan ketika dia berkata kepada Saro saat dipanggil oleh Raja Mesir, innaha ukhti, itu adalah saudariku, gitu. Taib. Ini doa Ibrahim ketika, ini juga terdapat pelajaran sebetulnya ya, bagaimana seorang suami juga ya doanya, sesama suami istri saling mendoakan. Ketika Siti Saro dipanggil oleh raja tersebut, Nabi Ibrahim berdoa, ya, dia apa namanya, agar Allah menjaga istrinya dari gangguan raja tersebut. Dan juga Siti Saro berdoa, Allahumma in kunta ta'lam anni amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zauji, ya Allah engkau tahu bahwa aku beriman denganmu dan dengan rasulmu, itu istri, suaminya Ibrahim, dan aku menjaga kehormatanku kecuali terhadap suamiku. Fala tusallit alayyal kafir, jangan sampai orang kafir ini mengganggu-ku. Doanya Siti Hajar ketika apa namanya diganggu oleh raja tersebut. Qala Abu Zinad, ya diriwayatkan Abu Hurairah, ya. Faqala fi salisa aw rabi'ah, ya. Ini kata raja tadi kepada para pengawalnya, ma arsaltum ilayya illa syaitanan. Ini yang kalian bawa kepada saya ini setan kayaknya. Arji'uha ila Ibrahim, kembalikan dia kepada Ibrahim. Wa atauha Hajir, oh Hajar, ya, diberi dia hadiah Siti Hajar. Ini kisah-kisah yang tadi kita sebutkan dalil-dalilnya, ya. Taib. Baik, itu yang dapat kita bahas kesempatan ini. Jika ada yang mau bertanya dipersilakan, masih ada waktu sekitar 20 menit lagi jam 6 kita selesai. Jika ada, kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang hadis ini, ya. Awal mutakhadha nisa al-mantiq min kibali Ummi Ismail. Ittakhadha mantiqan lita'fi asaraha ala Sarah. Jadi di mana wanita yang pertama sekali pintar dan bicara itu adalah Siti Hajar, dari mana dia menyembunyikan kehamilannya dari Siti Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim membawa anaknya Ismail ke tempat untuk disusukan, ya. Ditinggalkan di Ka'bah, itu dekat Fauqa Zamzam, dekat sumur Zamzam, fi a'lal masjid, dekat Masjidil Haram. Walaysa bima kayuma idzin ahadun, walaysa biha ma'un. Waktu itu enggak ada orang pun yang tinggal di Mekah dan tidak ada air. Ini kisah yang telah kita sebutkan tadi, ya. Taib. Kemudian antaranya sekarang yang tepatan kita membahas kisah Ibrahim ini, memang kisah Siti Hajar tadi untuk mengingat bagaimana kekuatan iman dan tawakalnya dijadikan sebagai momentum dalam ibadah haji, apa namanya, sa'i antara Safa dan Marwah. Kisahnya apa itu? Awalnya adalah yaitu ketika Siti Hajar mencari air untuk anaknya. Makanya hendaknya ketika kita melaksanakan ibadah itu, ingat ini peristiwa dari mana, apa hikmah di balik itu, adalah menunjukkan bahwa kita itu mengambil usaha sambil bertawakal kepada Allah. Itu maksudnya. Sehingga dijadikan kisah Siti Sarah itu menjadi momen sekarang dalam ibadah haji. Ini menunjukkan berarti itu adalah kisah yang penuh makna, kisah yang penuh hikmah. Maka dijadikan itu. Maka jarang kita dalam ibadah haji kadang-kadang menggali apa hikmah dari rangkaian-rangkaian ibadah haji tersebut. Sehingga di momentum kala itu kisahnya Siti Hajar itu sebagai ya, salah satu rangkaian ibadah haji atau umroh sampai sekarang. Ini menunjukkan bahwa itu adalah kisah yang sangat memiliki faedah yang harus kita hayati, ya. Wallahu a'lam bishawab. Allah, terima kasih banyak atas kehadirannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.